sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asirral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kala. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bajatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, siapa yang pegang kitab? Hayyakallah Ilyas, mata jikta. Mata cita, ya Elias. Siapa yang pegang kitab? Baca, Mas Yusuf. Hadis 36. Man qala rahimahullah fa auliyaullahi qamu. Yang nulis kemarin dilanjutkan ya, kemarin Al-Balad dilanjutkan, setelah selesai Al-Balad baru Al-Fajr. Yang tidak mau dapat bonus. Ya, dilanjutkan, diselesaikan. Yang sudah selesai dilanjutkan Al-Fajr. Qala rahimahullah fa auliyaullahi qaumu bil faraidi wan nawafil. Maka wali-wali Allah, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunnahkan, perkara yang dianjurkan. Wali-wali Allah yang pertama menunaikan kewajiban, baik itu kewajiban terhadap Allah ataupun kewajiban terhadap hamba-hamba Allah. Perkara-perkara yang diwajibkan dia tunaikan, dia kerjakan. Setelah itu dia menunaikan perkara-perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan atau yang mustahab. Fatawallahum wa ahabbahum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadi wali bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengurusi walinya, mencukupi walinya dan mencintainya. Wa sahhala lahum kulla tariqin yuwassiluhum ila ridah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka segala seluruh jalan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada wali-walinya untuk mengerjakan seluruh kebaikan. Seluruh jalan-jalan kebaikan mudah bagi dia karena dimudahkan oleh Allah. Yang itu semua mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahum wa saddadahum fi jami'i harakatihim. Maka Allah memberikan taufiq kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, ditunjukkan oleh Allah. Maka kata Allah apa? Fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu alladhi wa rijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi apa? Pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang, untuk mengambil, menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya bukan Allah itu menjadi tangan makhluk, bukan Allah menjadi mata makhluk, bukan Allah menjadi telinga makhluk, bukan. Tapi Allah apa? Menuntun mereka, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada mereka. Matanya dituntun untuk melihat kebajikan, telinganya dituntun untuk mendengarkan kebajikan, tangannya dituntun untuk menggunakan dalam perkara kebajikan. Demikian juga kakinya dituntun untuk melangkah pada kebajikan. Allah memberikan taufik kepada mereka. Itu maknanya. Wasaddadahum. Sadid itu apa? Sadid qaulan sadida, ya. Apa qaulan sadida? Perkataan yang benar. Saddadahum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk berkata yang benar, berbuat yang benar pada tempatnya. Omongannya benar, digunakan pada tempat yang benar. Perbuatannya benar, dikerjakan pada tempatnya. Ini tasdid minallah. Ini apa? Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk tepat kepada kebenaran, tepat di atas kebenaran, sehingga kalau ngomong apa, omongannya benar pada tempatnya, sehingga kalau beramal, amalannya benar pada tempatnya. Dan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Kenapa? Untuk mencapai sadid itu suatu yang berat. Ibaratnya kalau kita menembak burung tepat pada sasaran, itu tidak semua orang bisa. Begitu ya atau tidak, Is? Bisa enggak? Setiap orang menembak kemudian tepat pada sasaran? Tidak bisa. Yang bisa berarti melebihi, memiliki kelebihan. Dia memiliki apa? Kelebihan. Tepat pada sasaran. Dan pas. Yang ditembak bukan salah. Tepat. Maka itu suatu yang besar. Bisa berbuat dengan perbuatan yang benar pada tempat yang benar. Bisa berkata dengan perkataan yang benar pada tempat yang benar. Suatu yang mulia. Kata beliau, fi jami'i harakatihim, pada seluruh gerakannya. Jadi gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan hidung, gerakan mata, gerakan kuping, telinga, itu apa? Semuanya benar. Pada kebenaran, tepat pada tempatnya. Sehingga bahasa orang Jawa mengatakan empan papan. Ngoten Pak Nardi. Empan papan, jadi apa? Ditempatkan pada tempatnya. Sesuatu yang benar. Tapi kalau tidak pada tempatnya, menjadi salah. Seperti apa? Baca Al-Quran. Baik apa benar, Is? Baca Al-Quran. Baik apa benar? Baik, tapi tidak benar. Loh, pertanyaannya baik apa benar kok? Jawabannya apa, Yas? Baik dan benar, ya kan? Tapi kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, salah. Apa? Baca Al-Quran ketika rukuk atau ketika sujud, benar apa salah? Perkataannya benar, tapi tempatnya salah. Menjadi apa? Salah. Demikian juga baca Al-Quran. Di mana? Di kuburan. Baca Al-Qurannya benar, tapi tempatnya yang salah. Penempatannya yang salah. Makanya apa? Sesuatu yang berat, sesuatu yang besar apa? Bisa berbuat dengan perbuatan yang benar pada tempatnya. Itu hanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai Musa? Kenapa bikin sampah? Yang bikin siapa? Hafid. Loh, dari mana sampahnya? Dari mana? Dari belakang? Yang orang-orang belakang, tanyakan. Dari mana? Dikembalikan pada yang punya. Suruh buang. Sudah nulis, sekarang Mus'ab, menghadap sini. Mus'ab, menghadap sini. Nulis. Al-Qur'annya ditutup, bisa ditulis? Dibuka. Fa in sami'u sami'u billah wa in absaru falillah wa in batasu aw mashau fa fi ta'atillah. Ini yang dikatakan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, menjadi tangan dan kaki. Maksudnya apa? Kalau mereka mendengar billah, dengan nama Allah. Dalam perkara yang dicintai oleh Allah. Wa in absaru falillah, dan jika melihat, maka apa? Untuk Allah. Melihat apa yang untuk Allah? Kebenaran. Perkara-perkara yang baik itu lillah. Dan apabila tangannya bergerak, batasu, dan kakinya bergerak, masyau, fa fi ta'atillah, dalam ketaatan pada Allah. Kakinya bergerak dalam rangka taat kepada Allah. Jalan ke masjid, jalan ke taklim, jalan untuk membantu orang tua, jalan untuk membantu tetangga. Tangan digunakan bergerak mengambil Al-Quran, atau berinfak memberi, atau membantu, dan seterusnya. Tangan dan kaki digerakkan untuk apa? Taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pendengarannya, sebagaimana penglihatannya. Pendengaran digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Mata digunakan untuk melihat perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Qala, sungguh ini keutamaan yang besar. Sungguh ini kemuliaan yang besar. Tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali wali Allah. Allahumma ja'alna minhum. Qala wa ma'a tasdidihi lahum fi kharakatihim ja'alahum mujabi ad-da'wah. Bersamaan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tasdid, benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya, pada seluruh gerakannya. Allah menjadikan mereka mujabi ad-da'wah, orang yang apa? Wa idza sa'alahu, kata apa? Kata Allah apa? Apa tadi hadisnya? Wa idza sa'alahu, wa idza sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku, sungguh aku akan memberinya. Mujabi da'wah. Kalau berdoa, doanya dikabulkan. Kalau berdoa, doanya apa? Dijawab oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Sungguh kemuliaan yang besar. Selain perbuatannya benar, pada tempat yang benar, menjadi orang yang dikabulkan doanya. In sa'aluhu a'tahum masalihat dinihim wa dunyahum. Jika mereka meminta kepada Allah, Allah memberi apa yang mereka minta, baik kebaikan agama mereka maupun kebaikan dunia mereka. Agamanya baik, dunianya juga baik. Dan itu yang diinginkan oleh seluruh manusia. Pengen apa? Agamanya baik. Agamanya baik, dunianya juga baik. Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Ini yang diinginkan oleh seluruh manusia. Seluruhnya. Mereka menginginkan di dunia baik, di akhirat juga baik. Wa in ista'aduhu minasyururi a'adzahum. Dan apabila mereka minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan, Allah melindungi mereka. Sungguh kemuliaan yang besar yang diperoleh oleh wali-wali Allah. Kalau meminta diberi, minta perlindungan dilindungi. Selain apa? Amal perbuatan mereka benar. Caranya bagaimana untuk menjadi wali Allah? Caranya bagaimana? Bagaimana tadi, Yas? Yaitu melaksanakan, menunaikan kewajiban dan apa? Melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan. Melaksanakan, menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan dan menunaikan perkara-perkara yang disunnahkan dalam semua perkara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara mereka wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.